luas indah bercahaya, pertahankan itu pusaka. Ayo kawan yang tua dan yang muda, gerakkanlah semua tenaga. Kalau ingin hidup yang berdikari, harus mau bergotong royong. Jangan suka dengki dan iri hati, tentu bahagia akan menyongsong. Hasil semua palawija, binatang ternak yang berjuta. Asal mau kau pelihara, tentu kau takkan sengsara. Kini kawan tak perlu susah hati, gotong royong tu berdikari. Kalau di dusun makmur dan bahagia, negara kita pastilah jaya. Semua palawija, binatang ternak yang berjuta. Asal mau kau pelihara, tentu kau takkan sengsara. Kini kawan tak perlu susah hati, gotong royong tu berdikari. Kalau di dusun makmur dan bahagia, negara kita pastilah jaya. Ayo